Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali kata-kata permintaan tolong kita kepada Rabbul Alamin agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berguna di dunia maupun di akhirat, ilmu yang bukan hanya teori tapi bisa kita amalkan, ilmu yang bisa membuat kita beribadah serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita sekaligus menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita juga membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah karena nikmat kesempatan belajar adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, dan nikmat yang begitu mahal ya, kita gak bisa bayar dengan uang sebesar apapun. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah menyatakan Al-Qur'an dan ilmu itu lebih mahal dan lebih baik daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Sebagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, masih bersama Riyadus Salihin dan masih bersama bab yakin dan tawakal. Dan hadis hari ini sangat spesial karena kita bukan hanya disuguhkan teori tentang keyakinan dan tentang ketawakalan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hadis ini kita disuguhkan praktek nyata. Ini hadis ini menunjukkan Nabi kita SAW bukan hanya jago bicara, tapi juga beliau diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Dan contoh hadis ini luar biasa. Diceritakan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala an. Mari kita langsung bersama Jabir bin Abdullah untuk mendengar apa yang terjadi 15 abad yang lalu. Qala al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, annahu goza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najd, bahwa beliau ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Dan perang yang dimaksud adalah Dhatur Riqa'. Perang yang dimaksud adalah perang Dhatur Riqa'. Nabi SAW waktu itu berjuang bersama 400 sahabat beliau di bulan Al-Muharram di tahun kelima Hijriah, dan kurang lebih jaraknya 100 km dari Madinah, jadi ke utara Madinah. Kita lanjutkan. Jadi Jarir menceritakan ketika beliau bersama dengan Nabi SAW, dan kejadiannya ketika pulang, perjalanan pulang. Fa'adrakathumul qa'ilatu, lalu mereka pulang dan mereka sampai ke sebuah lembah yang penuh dengan pohon berduri. Fi wadin kathiril idha, banyak pohon tapi berduri. Dan pada saat itu mereka tiba di lembah itu di waktu qailulah. Waktu qailulah adalah waktu tidur siang, kalau enggak sebelum zuhur, ba'da zuhur. Dan sekilas info, tidur siang itu salah satu sunnah Nabi SAW. Beliau menyampaikan, qilu fa inna syayatin la taqilu kama qal. Tidur sianglah, walaupun sesaat, karena syaitan-syaitan itu enggak tidur siang. Dan banyak pakar mengatakan, enggak usah lama-lama. Bisa 15 menit, 20 menit, setengah jam, tapi tidurlah sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Nah, di waktu-waktu itu beliau tiba di lembah yang penuh dengan pohon berduri. Jadi waktunya kurang lebih sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu beliau turun. Beliau turun, beliau singgah. Fatafarraqan nasu yastadhilluna bisyajar. Dan ketika Nabi SAW turun dan singgah, maka para sahabat sontak ikut singgah, dan mereka berpencar mencari naungan di bawah pohon, karena panas waktu itu kan, di waktu qailulah. Wa nazala Rasulullah SAW tahta samurah. Dan waktu itu Nabi kita SAW singgah di bawah pohon samurah. Itu pohon berduri yang besar. Fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan. Maka beliau menggantungkan pedang beliau di pohon tersebut, dan kami pada saat itu tertidur, dan memang istirahat tidur gitu, dan kami tidur. Kita tahu, hadirin Allah muliakan, tadi sudah kita sampaikan bahwa di salah satu sunnah Nabi SAW tidur, tidur siang. Dan itu gak buat orang malas, asal proporsional. Jangan tidur siang bangun setengah jam lagi sebelum maghrib, itu yang bikin orang malas dan buang-buang waktu. Waktu cuma 15 menit gitu loh. Dan itu ngebantu kita untuk yang mulai di malam hari. Ya, kita lanjutkan. Jadi beliau gantungkan pedangnya dan kami tidur pada saat itu. Fa idza Rasulullah SAW yad'una. Lalu tiba-tiba di tengah senyapnya tidur siang, Rasulullah SAW memanggil kami dengan suara yang lantang. Kami terbangun, terkejut, dan begitu kami bangun dan melihat, wa idza indahu a'rabiyun, ternyata di sisi beliau sudah ada orang badui. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im, sesungguhnya orang ini ketika aku sedang tidur ia mengambil pedangku dan menodongkannya kepadaku. Jadi kan Nabi istirahat di pohon samura, ketika Nabi sedang tidur, pedang beliau diambil, lalu setelah diambil ditodongkan ke Nabi SAW. Bayangkan. Fastaiqadtu, maka aku terbangun. Dan ketika aku terbangun, wa huwa fi yadihi salta. Setelah aku, pada saat aku terbangun, maka pedang itu sudah terhunus di tangannya kepadaku. Yaudah dia, pedang itu dari di depan Nabi dan tinggal dieksekusi. Lalu dengan pedenya orang ini bertanya kepada Nabi SAW, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Sambil menodongkan pedangnya Nabi SAW. Tinggal eksekusi, tinggal tebas. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari aku? Maka Nabi SAW mengatakan, "Allah." Tanpa ada ekspresi takut, tanpa pucat, tanpa khawatir, Nabi langsung mengatakan, "Allah." Tiga kali Nabi, "Allah, Allah." Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain, Jabir mengatakan, datang salah satu orang-orang musyrik. Dan pada saat itu pedang Nabi SAW sedang Nabi gantungkan. Lalu orang ini mengambil, persis seperti cerita sebelumnya, di riwayat sebelumnya. Lalu orang ini bertanya, "Takhafuni? Takhafuni?" Pedangnya sudah dihunuskan di hadapan Nabi SAW. Lalu orang ini bertanya juga, jadi dalam riwayat ada pertanyaan lain, "Takhafuni? Wahai Muhammad, engkau takut sama aku? Kata aku sudah pegang pedangmu dan sudah ada di hadapanmu. Apakah kamu takut denganku?" Nabi katakan, "Lah, enggak. Saya enggak takut sama Anda." Lalu orang ini bertanya lagi, "Faman yamna'uka minni?" "Enggak takut." "Lalu siapa yang bisa selamatkan kamu dari aku?" "Allah." Nabi katakan, "Allah." Subhanallah. Bangun, lihat pedang di depan, tinggal dieksekusi. Nabi sudah terpojok jemaah. Gak ada jalan keluar. Sudah tersudut, sudah terpojok. Lo pertanyaan, "Takhofu nih, takut sama saya?" "Enggak, saya gak takut sama Anda." "Faman yamna'u kami nih?" "Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya?" "Allah." Allahu Akbar. Tidak ada skenario. Spontanitas. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW mengatakan Allah, itu spontan pedang yang digenggam oleh orang Arab Badui itu jatuh. Fasaqata sayfu min yadi. Pedangnya jatuh. Begitu Nabi SAW, "Allah, Allah, Allah," jatuh pedangnya. Fa akhadha Rasulullah SAW as-sayfa. Maka ketika pedang itu jatuh, Nabi mengambil pedang beliau. Lalu posisi pun berubah. Peta berubah. Nabi hunuskan ke orang Badui itu. Dan Nabi SAW bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Man yamna'uka minni?" Oke, sekarang giliran saya. Siapa yang bisa selamatkan kamu dari saya? Faqala kun khaira akhirin. Orang Badui itu justru mengatakan, "Jadilah orang yang baik pada saat menawan seseorang." Artinya gak ada. Tolong deh, saya minta belas kasihan Anda. Jadilah orang yang baik ketika menawan seseorang. Faqala tashhadu an la ilaha illallah. Ketika orang itu gak bisa menjawab dan minta belas kasihan Nabi SAW, Nabi bertanya kepada beliau, "Maukah engkau bersaksi la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah? Mau enggak masuk Islam dengan pedang terhunus? Mau enggak bersaksi syahadatain Subhanallah. Kalau kira-kira kalau kita pikir ada di posisi itu, kita ucapkan apa jemaah? Iya deh, mau deh. Udah paksa. Pedang depan kita. Tapi Arab berdiri mengatakan, lah, saya gak mau. Masya Allah. Jadi ini Arab berdiri berani juga. Karena harusnya orang, yaudah bilang aja deh, yang penting selamat. Enggak, saya enggak. Saya enggak mau. Makanya sebenarnya mengatakan, banyak orang dulu, orang musyrik dulu itu lebih fair. Ketika mereka gak mau tunduk, gak mau taat, gak mau bertauhid, mereka bilang, saya gak mau. Lalu sebagian orang menasihat, coba perenungkan kita. Kita mengaku, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna wa rasulullah. Kok gak mau tunduk sama Allah? Gak mau bertauhid kepada Allah? Gak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang Badu ini qala lah, enggak. Walakinni u'ahiduka alla uqatilaka. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Saya enggak mau ucapkan itu. Saya enggak mau bersaksi. Tapi saya menawarkan perjanjian. Unik banget nih orang Badu ya. Orang pedang di depan mata, menawarkan perjanjian. Ada sih, terbesit gak sih gitu? Pedang depan mata. Enggak, saya gak. Mau masuk Islam? Enggak. Tapi saya menawarkan perjanjian. Ala uqatilak. Aku tidak akan memerangimu. Ini orang benar. Aku gak akan memerangimu. Dan aku tidak akan menjadi bagian orang-orang yang memerangimu. Aneh banget. Orang kan masih mikir, saya gak akan memerangimu dan saya gak akan menjadi bagian orang yang memerangimu. Padahal di depan mata. Nabi bisa menebas beliau, Nabi bisa menebas orang ini. Orang mau ampun, ampun, ampun, gak ini, iya deh saya masuk Islam, saya mau loyal, gak. Ini fair. Saya gak mau. Tapi saya janji, saya tidak akan memerangimu dan saya tidak akan menjadi bagian orang-orang yang memerangimu. Fakhalla sabilahu. Allahu Akbar. Nabi SAW memaafkan orang ini dan membiarkannya pergi. Memaafkan orang ini, membiarkannya pergi. Fata ashabahu. Setelah dibebaskan Nabi SAW, orang ini pergi ke kaumnya. Orang-orang ini pergi ke kaumnya dan mengatakan, jiktukum min indi khairi annas. Aku baru saja ada masalah. Oke. Aku datang kepada kalian dari orang yang paling baik. Itu Nabi SAW. Dan orang ini gak beriman. Jadi dia menyampaikan testimoni di hadapan kaumnya, di hadapan teman-temannya, di hadapan orang-orang. Saya datang kepada kalian dari sisi orang yang paling baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat menarik. Mari kita petik hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama dari hadis ini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keberanian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentang keberanian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat yang mulia adalah keberanian. Salah satu sifat yang mulia adalah keberanian, dan itu dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan kualitas yang begitu luar biasa. Tanpa skenario, spontanitas, dan dalam kondisi bangun dari tidur. Itu susah loh, mengontrol diri dan mengontrol emosi, mengontrol perasaan ketika baru bangun dari tidur tuh berat. Tapi Nabi kita selalu bisa tetap on track, bangun tidur, pedang di depan. Siapa yang menyelamatkan engkau dari aku? Allah. Takut gak? Enggak. Subhanallah. Kamu takut kepada saya? Enggak. Siapa yang menyelamatkan kamu dari aku? Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini pelajaran besar jamaah sekalian. Hendaknya seorang muslim berupaya memiliki sifat ini. Dan sifat keberanian adalah sifat yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita. Makanya para ulama mengatakan bahwa kebaikan dunia dan akhirat itu dibangun dengan dua sifat, yaitu al-jud wa syaja'ah, kedermawanan dan keberanian. Kedermawanan dan keberanian itu salah satu, maksudnya salah satu sifat yang harus dimiliki kalau kita ingin berhasil. Kalau kita ingin memimpin, kalau kita ingin mengatur, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, la tatimu ri'ayatul khalqi wa siyasatuhum illa bil jud. Tidak akan bisa mengatur, tidak akan bisa punya kemampuan mengatur, memanage, memimpin, kalau Anda enggak punya dua sifat, sifat jud, kedermawanan dan keberanian. Ya kan? Oh, itu kan untuk pemimpin. Oh, yang jadi masalah, bukan yang jadi masalah, yang harus kita perhatikan bahwa kita semua itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu, kata Nabi, pemimpin, penanggung jawab, dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Bukankah kita yang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin untuk istri dan anak-anak kita? Bukankah kita yang wanita adalah pemimpin untuk anak-anak? Wal mar'atu ra'iyyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi, kata Nabi SAW. Wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab untuk urusan rumah dan anak-anak. Belum lagi kalau di bidang kerjaan kita, atau mungkin kita di yayasan, di perusahaan, di PT, atau pada saat kita olahraga, kapten tim ketika main bola atau main futsal, kita gak bisa lepas dari kepemimpinan. Kita gak bisa lepas dari mengatur orang. Dan kuncinya, kata para ulama, dua sifat. Kedermawanan, pemimpin itu harus dermawan. Harus dermawan, harus berani keluar uang. Harus royal, gak boleh pelit. Gak boleh pelit. Dan yang kedua, harus berani, harus punya nyali. Makanya pemimpin besar, nyalinya besar-besar. Harus berani ambil resiko. Harus berani buat keputusan-keputusan besar. Dan itu keberanian. Makanya kan dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menjelaskan tentang jihad dan perjuangan, selalu teksnya apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah atau berjuanglah dengan harta kalian dan diri kalian. Selalu bicara harta diri, harta diri, harta diri. Karena itu poin. Poin sukses di dunia, Anda harus berani mengorbankan dua hal tersebut. Dan itulah, atau di saat itulah kita bisa memimpin. Dan harus dimulai dari harta. Harus dimulai dari harta. Kata Imam Dzahabi, keberanian dan kedermawanan, keroyalan itu dua saudara. Dua hal, ya kayak soulmate lah kalau bahasa kita, ini dua soulmate atau dua saudara. Faman lam yajid bimalihi falan yajuda binafsihi. Barang siapa yang tidak dermawan dan royal dengan hartanya, dia enggak akan punya nyali untuk memperjuangkan dengan dirinya. Barang siapa yang enggak royal dengan hartanya, dia enggak akan royal dengan dirinya. Jadi maksudnya, kalau ingin jadi orang yang berani, langkah pertama harus royal dengan uang dulu. Harus dermawan dengan uang dulu. Orang-orang punya keberanian yang besar, dia enggak pelit sama harta. Dia akan kasih sana, kasih sini, kasih sana. Makanya kenapa para sahabat punya kisah heroik di Perang Badar, Uhud. Terus, karena mereka sudah terbukti hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan seluruh harta mereka. Mereka sudah terbukti hijrah dari Mekah ke Madinah tinggalkan seluruh harta mereka. Makanya kan salah satu kendala dan ganjalan ketika orang ingin hijrah, terus berpikirnya apa? Anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Terus gimana kalau saya tinggalkan ini? Itu intinya apa? Keberanian. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti arahnya ke ekonomi kan? Ke uang, karena itu emang itu pintu masuk. Pintu masuk untuk menguji atau mengasah keberanian itu dari uang. Berani enggak keluar uang? Royal apa enggak kan gitu. Artinya orang yang royal, orang yang dermawan, dia berani kasih sana, kasih sini, itu berarti dia berani keluarkan uangnya. Dan kalau dia berani keluarkan uangnya, itu langkah pertama untuk berani berjuang dengan diri dan jiwanya. Dan kalau itu dua itu tercipta, maka dia akan menjadi seorang atau dia akan menjadi orang besar dalam kehidupan. Dan orang besar tidak harus masuk ke ranah politik. Kita bisa jadi orang besar di bidang sosial, di bidang pendidikan, bagi keluarga kita, di dakwah, di ilmu. Kuncinya, kalau ingin jadi orang besar, dua sifat yang harus dimiliki, keberanian dan kedermawanan, atau kedermawanan dan keberanian. Itu kata Imam Dzahabi, harus mulai dari harta, lalu baru diri kita. Itu dijelaskan dalam Siyar Alamin Nubala. Makanya kan doa Nabi SAW apa? Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Terus wal kasali. Terus wal jubni wal bukhl. Wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, dari rasa malas, dari pengecut, dari pelit. Makanya pengecut dan pelit digabungkan. Karena ini dua kesatuan yang memang ini pasangan serasi, kata Imam Dzahabi. Makanya dalam doa digabungkan. Jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut, enggak berani dan pelit. Dan aku berlindung dari masa tua yang buruk, wal haram masa tua yang buruk. Dan azab kubur. Kita berlindung dari azab kubur. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah ketakwaan dalam jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah jiwa dan hatiku, dan Engkau sebaik-baik yang menjaga dan membersihkan jiwa dan mengatur jiwa. Anta waliyuhu maulaha. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Wa nafsin la tashba, dan jiwa yang enggak pernah kenyang terhadap dunia. Jadi selalu haus terhadap dunia, selalu haus terhadap dunia. Itu kita minta perlindungan. Dan doa yang tidak diijabah. Doa yang tidak diijabah. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kedermawan dan keberanian itu dua hal. Jadi simpel aja, kalau kita lihat orang gak dermawan, pelit, pada umumnya orang itu gak punya keberanian. Jadi kalau gak berani keluarkan uang, maka dia gak akan punya nyali untuk hal yang lain. Harus berani nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang situ. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin tumbuhkan keberanian, salah satunya itu tadi, berani infakkan harta di jalan Allah, bantu sana, bantu sini, sumbang sana, sumbang sini. Dan dua sifat itu ada dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bisa melakukan hal tersebut. Dan kita masih jauh dari beliau. Tapi lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Takhafuni? Engkau takut sama saya? Tidak. Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa selamatkan kamu dari saya? Allah. Allah, Allah. Allah yang bisa selamatkan saya. Maka pedang itu terjatuh. Pedang itu terjatuh. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang kedua dari hadis ini, dan ini pesan dari Imam Nawawi rahimahullah, bahwa kunci mendapatkan keberanian di dalam kehidupan adalah keyakinan kepada Allah dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci. Kunci punya keberanian, punya syaja'ah, itu tawakal. Itu yakin sama Allah, yakin terhadap janji Allah. Kalau Nabi SAW tidak yakin dengan janji Allah, intan surullah yang surkum, apabila kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, gak mungkin Nabi bisa mengatakan demikian. Kalau Nabi SAW tidak yakin dengan firman Allah, alaisallahu bikafin abda, bukankah Allah yang akan mencukupkan hambanya, Nabi tidak akan bisa mengucapkan demikian. Ini tentang keyakinan. Ini tentang yakin Allah akan tolong kita. Kalau Nabi tidak yakin dengan firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ لَا يَجَعْلُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Walaupun sudah terpojok, ini kan sudah terpojok, tapi Nabi yakin. Kalau kita bertakwa, Allah akan kasih solusi. Walaupun secara hitung-hitungan manusia, kita sudah terpojok, sudah tersudut, dan tidak ada jalan keluar. Tapi itu kan hitungan manusia. Dan Allah tidak dibatasi dan tidak terkungkung dengan hitung-hitungan manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan lihat, peta berubah dengan simpelnya. Kalau ada 10 pakar suruh menganalisa sampai di detik atau di menit orang Arab Badui itu menghunuskan pedangnya ke Nabi SAW, lalu mereka disuruh menganalisa apa yang akan terjadi di detik-detik berikutnya, maka mungkin 100% akan mengatakan Nabi SAW wafat pada saat itu. Gak ada jalan lain, pedang diambil dan dihunuskan. Tapi ternyata min haitsu la tahtasib, Allah putar petanya, putar kondisinya dari arah yang tidak diduga-duga. Nabi kata Allah, lalu orang ini kehilangan kekuatan, jatuh, diambil, dibalikkan. Oke, siapa yang menyelamatkan kamu dari saya? Makanya jamaah sekalian, ketika kita tahu bahwa keberanian itu penting dalam kehidupan, royal itu penting, dermawan maksudnya penting, maka kita harus lebih semangat lagi untuk berusaha bergantung sama Allah, bertumpu kepada Allah, dan yakin kepada Allah. Karena begitu kita memiliki keyakinan dan ketawakalan, kita akan mendapatkan keberanian, kita akan mendapatkan kedermawanan, dan itu bagus sekali dalam kehidupan kita. Jadi ini, dan ini lebih mahal daripada uang. Allah kasih keberanian dalam diri kita, itu lebih berharga daripada Allah kasih 100 juta buat kita cash. Itu lebih mahal daripada Allah kasih 1 miliar buat kita cash misalnya, atau langsung ditransfer. Benar, Allah kasih sifat keberanian dan kedermawanan itu jauh lebih penting daripada Allah kasih aset. Aset atau uang, kalau di tangan orang pengecut, habis-habis juga jemaah. Gak berani, dia gak berani investasikan, dia gak berani putar, ya habis juga tuh uang. Nanti akhirnya ditipu juga. Tapi keberanian itu bisa ngundang uang. Kedermawanan menambah uang. Walaupun itu bukan tujuan utama kita di dunia. Bukankah Nabi mengatakan mana kasat sadaqatun imal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dalam hadis Muslim. Jadi kedermawanan itu ngundang, ngundang rezeki, ngundang uang. Tapi uang tanpa kedermawanan akhirnya bangkrut, pelit, gak berkah. Dapat doa malaikat, Allahumma wa'ati mumsikan talafa, kata malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebangkrutan kepada orang yang tidak bersedekah pada hari ini. Jadi kalau misalnya ada orang, kalau Anda bertawakal, saya kasih 2 miliar dengan orang ada pihak yang mengatakan, kalau Anda bertawakal, saya kasih sifat keberanian, mendingan pilih yang kedua daripada yang pertama. Kalau harus milih satu ya, kalau pilih dua-duanya bagus, tapi kalau harus milih satu, milih keberanian. Keberanian lebih berguna. Artinya kalau kita semangat mau dikasih uang, kenapa gak semangat jika Allah kasih keberanian? Dan sudah terbukti, ini bukan teori lagi. Nabi SAW membuktikan. Dihunuskan pedang, siapa yang bisa menyelamatkan kau? Allah. Takut? Enggak. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama ya, hadirin Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya yang perlu kita camkan bersama-sama, bahwa orang-orang atau keimanan, ketakwaan yang diperjuangkan oleh orang-orang beriman. Jadi ketakwaan dan keimanan yang diperjuangkan oleh orang-orang beriman atau yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman itu akan memberikan rasa khawatir, rasa takut di dalam hati musuh-musuh mereka atau orang yang buruk dan jahat. Lihat orang ini, ketika Nabi SAW menunjukkan keimanan beliau dan keyakinan bahwa Allah akan menolong beliau, ketika secara spontanitas beliau ditanya, apakah engkau takut sama saya? Nabi bilang tidak. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau? Allah. Pedang pun terjatuh. Pedang pun terjatuh. Karena kalimat Nabi SAW itu punya power, jamaah. Punya power, punya aura, punya kekuatan. Dan ini bukan kebetulan. Masih ingat hadis Muslim ketika Nabi SAW mengatakan Fuddiltu 'alal anbiya bisitt. Aku diberikan kelebihan dibanding nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Itu kata Nabi SAW. Fuddiltu 'alal anbiya bisitt. Bisitt. Aku diberikan kelebihan oleh Allah dari para nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. Di antaranya, kita enggak sebutkan semuanya. Di antaranya wa nusirtu birra'b, aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam jiwa musuh-musuhku. Jiwa musuh-musuhku. Dalam riwayat yang lain, masirata syahr, perjalanan sebulan. Maksudnya apa? Dalam riwayat Ammar bin Shu'aib, "Wa nusirtu 'alal adu birra'b walau kana baini wa bainahu masirata syahr." Maksudnya aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuhku dengan Allah kasih rasa takut ke dalam jiwa mereka walaupun jarak antara aku dengan mereka masih 1 bulan lagi. Jadi kalau misalnya berhadapannya tanggal 5 Syawal, itu dari 5 Ramadan, itu musuh-musuh Nabi udah gelisah, udah gak nyaman, 1 bulan udah gelisah. Tetap jadi, kita tahu terjadi apa yang terjadi di Badar, apa yang terjadi di Uhud, apa yang terjadi di Khandaq, tetap terjadi. Tapi Nabi udah menang satu langkah. mereka itu berhadapan dengan kami enggak all out. Mereka berhadapan dengan kami itu dengan menyimpan rasa takut. Dan itu Allah masukkan. Jadi bukan berarti menang WO, enggak. Ada Badar, ada Uhud, ada Khandaq, ada Hunain. Enggak menang WO juga. Tapi itu kan kayak di dunia tinju sebelum berhadapan mereka dipertemukan, lu tatap-tatapan, lu kalau lawannya nunduk, udah itu kayaknya menang udah. Makanya kan orang itu sayurnya kan pada saat tatap-tatapan. Kalau salah satu dia nunduk atau buang muka, itu kemungkinan kalah. Belum tentu kalah juga, tapi kemungkinan kalah karena itu salah satu perang psikis untuk menunjukkan siapa yang berani. Tetap kan yang berpaling atau yang nunduk tetap aja nggak langsung pulang gitu. Udah aku nggak jadi enggak. Tetap berhadapan, tapi dia sudah kalah langkah. Tapi ini dengan syarat jika kita hadapi segala ujian dengan ketawakalan sama Allah, dengan keyakinan. Walaupun kita muslim, tapi kalau kita hadapi masalah tidak dengan keyakinan, tidak dengan ketawakalan, tidak dengan kembali kepada Allah, maka tidak ada rasa takut. Tapi kalau kita yakin, itu Allah akan masukkan. Ada khawatir nanti gimana, nanti berbalik ke saya, aduh saya gak berani deh, dan seterusnya. Ajin, coba kita pahami perasaan orang badui tersebut. Kita hunuskan pedang ke seseorang, terus kita tanya, dan kita berhadapan dengan dia. Takut sama saya, itu dengan pandangan tajam dia, misalnya dia bilang, saya tidak takut dengan Anda. Siapa yang akan menolong Anda? Allah. Itu goncang loh kita jemaah. Goncang. Oh, pedang dia gak takut. Nah sekarang, sedalam apa rasa yakin kita dan tawakal kita kepada Rabbul Alamin? Dan inti semua itu adalah tawakal dan yakin. Tawakal dan yakin. Allah Ta'ala alam bisawab. Yakin kepada takdir, jemaah. Yakin kepada takdir. Bahwa enggak akan meleset. La yastakhiruna sa'wa la yastaqdimun. Enggak akan dipercepat. Atau enggak akan terlambat. Udah. Kalau udah ada ajal ya segitu udah. Kalau takdirkan mau kita gojek enggak akan bisa. Akhirnya yaudah berani deh. Udah hadapin aja. Juga dalam ujian kehidupan ya. Itu tadi, kalau memang Allah takdirkan uang kita hilang, ya udah uang kita hilang. Ya udah apa gunanya kita enggak berani keluarkan uang? Keluarkan aja. Asal itu untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Apa yang membuat kita enggak berani hijrah misalnya? Oh, semua sudah ditakdirkan. Nah kita yakin gak dengan konsep itu? Lalu bergantung gak sama Allah? Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 16? Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 16, Qul, katakanlah kepada mereka, Lan yanfa'akumul firaru in farartum minal maut. Lan yanfa'akumul firar. Katakanlah kepada hamba-hambaku ya Muhammad, lari itu tidak akan ada manfaat. Lari itu gak akan ada manfaat. Lari dari setiap masalah gak akan ada manfaat. Lari dari perjuangan gak akan ada manfaat. Gak ada gunanya. In farartum minal mauti awil qatli. jika kalian bisa melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Toh juga kalian enggak akan hidup dengan kesenangan kecuali sebentar aja. Wih, ini dalam jawab. Allah katakan, lari enggak akan menyelesaikan masalah. Lari enggak ada manfaat. Simak lagi yang tersebut, lari tidak akan ada manfaat. Kalau kalian bisa lari dari kematian dan dari pembunuhan, terus apa? Kalian selamat nih, lari karena kabur dari masalah. Mau sampai kapan? Itu juga kalau kalian hidup senang-senang, sebentar aja, nanti juga mati juga. Wa idza la tumatta'una illa qalila. Kita lari dari masalah, nanti ketemu masalah yang lain juga. Nggak akan selesai-selesai. Nanti kena lagi, kena lagi. Kita misalnya, yang sampai detik ini Allah jaga dari COVID-19. Setiap swab negatif. Sampai selesainya pandemi ini negatif. Terus kita akan hidup selama-lamanya. Enggak, kita akan meninggal selain COVID. Ada yang meninggal karena jantung, ada yang meninggal karena ginjal, ada yang meninggal pembuluh darah, ada yang meninggal ketabrakan, ada yang meninggal jatuh dari tangga, ada yang meninggal. Lalu kalau begitu, kenapa kita tidak memberanikan diri untuk tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu kan sesimpel itu, hadirin. Makanya bilang ke mereka, lan yanfa'akumul firar. Gak ada manfaatnya kalian lari. In farartum minal mauti wal qatl. Kalau kalian lari dari kematian dan pembunuhan, kalian akan mati juga kok. Itu poin. Kalian akan mati juga kok. Dan gak lama juga, paling selisihnya ada yang selisih 5 tahun. Misalnya selamat dari kecelakaan pesawat, alhamdulillah. Tapi emangnya dia akan hidup selama-lamanya? Enggak. Dia akan meninggal setahun kemudian bisa jadi, atau 2 tahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, atau 15 tahun kemudian, atau 20 tahun kemudian, atau 25 tahun kemudian. Dibanding akhirat, 25 tahun kan sebentar. Makanya illa qalila kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia selamat, dia selesai cuma sebentar. Yaudah, kenapa gak memilih berani aja? Tapi ini butuh proses. Butuh proses, emang gak mudah. Kita bicara gini bukan berarti kita sudah bisa. Tapi mari kita belajar bareng. Dan berusaha berubah atau merubah diri bersama. Yakinlah kepada Allah dan serahkan deh sama Allah. Sekali lagi, kalau kita benar-benar bisa serahkan kepada Allah, kita akan berani. Pada serahkan aja sama Allah. Gantungkan asa kita kepada Allah. Maka kita akan lebih enak ngadepin masalah. Gak ketakutan, gak paranoid. Gak gelisah. Oh, yang punya kehidupan bukan kita. Yang punya kehidupan bukan musuh kita. Yang punya kehidupan bukan pihak yang gak suka sama kita atau zalim sama kita. Yang punya kehidupan bukan suami kita, bukan istri kita. Yang punya kehidupan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alimul Khabir. Yang punya kehidupan adalah Zat yang mengatakan alaysa Allah bikafin 'abdah, bukankah Allah yang akan mencukupi hamba-hambanya. Yang punya kehidupan kita adalah Zat yang menyatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan ijabah. Yang punya kehidupan adalah Zat yang berfirman ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung perasaan hambaku terhadap diriku. Yang punya kehidupan adalah yang menyatakan wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan dan Allah akan wujudkan ketetapannya, dan setiap hal ada ajalnya masing-masing. Ya Allah, bismillah, tawakal Allah. bukan jumawa ya, bukan arogan. Enggak, udah serahkan sama Allah, bismillah cara. Gak mungkin kita bisa sampai level Nabi tentu saja, tapi ini adalah teladan bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya, Pak. Dan yang terakhir, hadis ini mengajarkan kita sifat pemaaf, kata para ulama. Lihat, dimaafkan. Ini orang udah mau bunuh beliau, mau bunuh. Dan pedangnya jatuh itu bukan karena sengaja memberikan, tapi karena lengah dan rasa takut yang Allah berikan itu. Dan Nabi punya kesempatan untuk balas dendam, memberi pelajaran. Ditambah lagi, orang ini gak mau mengikuti keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan syahadatain, enggak. Subhanallah. Terus kalimatnya juga gak enak lagi. Saya gak mau bersaksi, tapi saya mau buat perjanjian. Wong, dia gak punya bergen kok buat perjanjian. Orang tuh buat perjanjian punya posisi tawar yang bagus. Ini hidup atau mati, kok bilang perjanjian itu loh. Kan aneh bin ajaib. Ada tolong selamatkan saya. Ini loh. Saya buat perjanjian. Kalau saya selamat, saya enggak akan perangi kamu. Dan enggak, saya enggak akan bergabung dengan orang yang memerangi kamu. Tapi itulah Nabi SAW. Maafkan. Ini orang mau ngebunuh. Dimaafkan. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzil afwa. Berikanlah maaf. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpalinglah dari orang bodoh. Orang bodoh jadi respon. Dan orang bodoh di sini bukan maksudnya orang yang melakukan sikap yang bodoh, mengucapkan kata-kata yang bodoh, jangan direspon, berpaling. Itu hukum asalnya. Tetap maafkan mereka, tapi jangan direspon. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, tetap ajak orang kepada kebaikan. Tetap bangun atmosfer positif. Wa'arid anil jahili, dan berpalinglah dari kebodohan, sikap yang bodoh, kalimat yang bodoh, termasuk hal-hal yang menzalimi kita atau menjelek-jelekan kita atau menyakiti kita. Oh, masalahnya jangan direspon dan maafkan. Dan tetap mengajak kepada kebaikan. Dan itulah Nabi SAW. Orang ini mau zalimi Nabi SAW. Bukan hanya menyakiti, mau ngebunuh Nabi SAW. Khudzil afwa. Maafkan. Wa'mur bil 'urfi, tetap mengajak kepada kebaikan. Masuk Islamnya. Syahadatain, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan tertinggi adalah tauhid la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ketika kamu dilepaskan, wa'ad itu Nabi, ya silakan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi latih diri kita memaafkan. Enggak mudah memang. Ini sifat-sifat mewah semua jemaah di dalam hadis ini nih. Ya Allah, ini value-value yang sangat tinggi. Keberanian, keyakinan sama Allah, tawakal, lalu memaafkan. Ditutup dengan memaafkan. Mau ngebunuh, dimaafkan. Mau ngebunuh nih, dimaafkan. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita masih jauh dari beliau, tapi cobalah pelan-pelan latihan diamalkan, berusaha, jatuh bangkit lagi. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, dan senantiasa memberikan kesehatan untuk seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan seluruh tim yang bertugas. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Pertanyaannya, Ustaz, yang apakah yang dimaksud bersedekah hanya hal material saja, atau bisa bersedekah dengan kita menolong orang tua ataupun orang yang membutuhkan pertolongan kita? Iya, terima kasih Jazular. Bersedekah secara makna universal itu bisa mencakup menolong orang, jelas. Nabi kata kalimat thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Tabassumuka fi wajhika akhika shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah. Jadi bisa. Jadi itu juga bagian dari sedekah. Hanya saja tadi dititikberatkan tentang kedermawanan materi dengan keberanian. Jadi salah satu pintu gerbang biar jadi berani, berani enggak korbanin uang. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati, lindungi Ustaz beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan semua yang bertanya dan seluruh jamaah dan kaum muslimin. Ustaz, apabila kita mencoba menahan amarah, misalnya ketika menghadapi anak, kita mencoba diam dan tenang, tapi sebenarnya dalam hati kita tetap marah dan sangat kesal. Apakah ini berarti hati kita masih sempit, Ustaz? Apakah kelapangan dada itu berarti kita tidak merasakan amarah dan emosi dalam diri? Ya, terima kasih. Mungkin gak sempit-sempit banget lah ya. Jadi kalau rumah mungkin udah bukan petakan lagi nih, tapi udah agak ini. Karena kita udah bisa sabar. Dan ini bagus. Dan ini proses memang. Gak bisa kita langsung kayak Nabi SAW, ya gak bisa lah. Gak mungkin bisa langsung kayak Abu Bakar Siddiq. Dan kita bujungkir balik juga gak mungkin sampai titik mereka. Tapi harus dicoba, diperjuangkan. Dan ini menunjukkan bahwa kita sedang menjalani kesabaran. Itu positif. Sedang menjalani kesabaran. Dan sabar kan berat, jadi ditahan. Sabar itu tahan dan ngebatu, sebagaimana kita jelaskan dengan bahasa yang lebih simpel. Jadi mungkin masih berproses dari agak sempit terus ke lapang, tapi ini on progress. Insya Allah ini bagus. Allah Ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, serta umat Islam semua senantiasa dalam taufik dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, silahkan. Dan juga semoga penanya dijaga oleh Allah dan seluruh jamaah dan kita semua. Maaf kalau pertanyaan di luar materi, namun masalah ini sangat penting bagi saya untuk kedepannya. Semasa kuliah dulu, karena faktor ekonomi, saya sering sekali mengambil uang teman-teman saya. Bukan hanya 1-2 orang saja, tapi banyak hingga saya lupa. Uangnya itu saya pakai untuk biaya makan serta kehidupan sehari-hari. Saya mengambil uang teman saya secara bergiliran. Oh, Masya Allah nih, bergiliran. Jadi udah ada listnya, manajemen mengambil uang teman. Setelah mengambil yang A, kemudian di hari yang lain saat saya tidak ada uang, saya ambil dari yang B. Dan begitu seterusnya. Adil ya, ngambil uang temannya. Jadi di separate gitu biar semuanya kebagian terzolimi. Alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah taufik kepada saya sehingga sekarang saya sudah sabar dan saya sudah bertobat, Ustaz. Setiap mengingatnya saya selalu malu dan takut. Alhamdulillah. Malu dan takut itu bagus, berarti sensor iman kita sudah aktif dan berfungsi. Dan sekarang saya juga alhamdulillah Allah sudah berikan saya pekerjaan. Alhamdulillah selama setahun belakangan ini saya sudah berusaha mengingat dan mengembalikan uang yang bukan hak saya kepada teman-teman saya dengan cara mentransfer uang yang saya ambil ke rekening mereka tanpa memberitahu mereka kalau saya pernah diam-diam ambil uang mereka. Alhamdulillah, bagus. Saya selalu berdoa untuk diberikan ingatan untuk mengingat siapa saja teman saya yang saya ambil uangnya. Berarti banyak nih. Insya Allah saya sudah mengembalikan semua uang yang bukan hak saya kepada teman-teman saya dengan cara tersebut. Oh, udah, alhamdulillah. Apakah cara saya ini sudah benar, Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah aman. Insya Allah ini salah satu cara bisa ditempuh ya. Karena bisa jadi kalau kita sampaikan, kita udah bahas tentang bab tobat. Kalau kita sampaikan, itu bisa menimbulkan masalah baru. Lebih baik tidak usah gitulah. Tapi kita balas dengan diam-diam. Kita ganti tapi nggak kita kasih tahu. Atau kita doakan kalau ini berkaitan dengan ghibah dan lain-lain. Tapi kalau sedikit sih, kayaknya jadi seru-seruan aja ya. Iya nggak sih? Tergantung nih berapa miliar diambilnya. Tapi kalau cuman ambil, ya cuman beli buat Indomie, terus makan es teh manis, atau Indomie rebus, gitu-gitu sih. Harusnya sih, kalau mau lebih safe sih, minta maaf langsung aja. Dan bilang saya udah transfer kok. Mohon maaf sebesarnya. Kalau misalnya, aman ya. Harusnya sih kalau cuman sedikit, itu akan jadi seru-seruan. Harus, tapi kita nggak tahu watak teman-temannya, dia lebih ngerti. Intinya pertimbangannya adalah kalau dikasih tahu menimbulkan mudarat yang lebih besar, nggak masalah, ini udah tepat. Kita lanjutkan. Karena apabila saya memberitahukan sebenarnya saya tidak mampu, saat saya malu dan takut serta khawatir nanti banyak mudaratnya di kemudian hari, ya sudah, itu poinnya. Mohon nasihat dan sarannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk bertobat dari dosa mencuri, mengambil yang bukan hak saya? Insya Allah udah benar. Dan rasa gelisah kita itu penyesalan yang semoga menunjukkan kejujuran tobat kita. Karena jujur masalah ini selalu terbayang oleh saya Ustaz, dan walaupun saya yakin insya Allah sudah semua saya ingat dan kembalikan, namun saya masih takut ada hak teman saya yang masih saya lewatkan karena keterbatasan ingatan saya dan takut lupa. Nah itu poinnya. Kalau kita minta maaf langsung, kalaupun ada kekurangan udah aman gitu loh. Itu kelebihan kalau kita mau minta maaf langsung. Tapi kalau dikhawatirkan itu ya lebihin aja. Lebihin. Misalnya kayaknya separah-parahnya saya ngambil uang dia enggak akan lebih dari 10 juta deh gitu. Lebihin 70 juta itu kan aman dan pahala. Kalau mau 70 juta, kalau 10 juta juga enggak apa-apa, bagus. Intinya dilebihin sedikit lah biar aman. Tapi kalau khawatir, solusinya minta maaf. Jazakallahu khair Ustaz wa iyyakum. Semoga Ustaz membaca pertanyaan ini, alhamdulillah Allah takdirkan saya baca. Karena menurut saya ini sangat penting untuk saya. Oh benar, kita setuju ini penting karena ini uang orang. Dan bagus sih, ini menunjukkan insya Allah ketakutan penanya menunjukkan jujurnya beliau bertobat dan mau berubah. Karena penyesalan itu inti dari tobat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Makasih banyak. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.